Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita sampaikan kepadanya yang telah memberikan kita triliunan nikmat dalam satu detik dan kita tidak merasakan itu. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, demikianlah. Ditambahkan dia lagi, Allah berfirman lagi, hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Pendengar yang dimuliakan Allah, bagi Allah semuanya mudah. Kenapa tidak diberikan sekaligus sekarang? Karena memang itu demi kemudahan dan kebaikan kita hambanya. Kalau misalnya tiba-tiba anak lahir langsung dewasa, langsung meninggal, kan tidak enak. Harus bertahap. Biarlah dulu dia menangis. Karena itu adalah keindahan bagi sang ibu, bahwa ibu merasa diperlukan oleh sang bayi. Biarlah dia mengompol, walaupun itu terasa hangat di paha ibu, tapi sebenarnya itu adalah siraman kebahagiaan di sisi lain. Begitulah kehidupan ini adalah pola pikir yang membahagiakan kalau memang kita mengambilnya, dan pola pikir penderitaan kalau kita melihatnya. Anda berdasarkan pola pikir Anda. Kalau Anda merasa susah dengan tangisan bayi, dengan kenakalan anak remaja, maka itu akan menyusahkan hidup Anda. Tapi kalau kita bahagia dengan tangisannya dan dengan nakalnya, maka itu akan membahagiakan kita. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, sebenarnya ini adalah pelajaran bagi kita. Menciptakan kita saja Allah mampu. Hanya sekedar memberi rezeki masa Allah tidak mampu. Bagikan kata orang tua kita, menyekolahkan kamu saja saya mampu. Masa hanya memberi uang jajan kepadamu saya tidak mampu. Itulah ilustrasinya. Bagi Allah itu mudah. Yang terpenting sekarang bagaimana kita terhadap Allah. Bagi Allah dirinya sudah begitu dekat, zatnya sudah begitu dekat bagi kepada kita. Tinggal kita, maukah dekat kepada Allah? Ustaz Fajrul, bisa dilanjutkan kajiannya. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan dalam hal ini? Hayyin. Wa alayya hayyin. Hayyin itu artinya mudah. Tapi kata-kata ini yang dipilih dalam firman Allah itu adalah huruf ha yang pertamanya. Hayyin artinya lebih deras lagi kita cara mengucapkannya karena kita menahan nafas dari tenggorokan kita, dari dada kita melalui tenggorokan itu, sehingga mengatakan dalam hal ini Allah yang menyampaikan dari pesan suara firman Allah tersebut mudah itu. Bukan sahlah ya. Bukan sahal. Artinya ada mudah juga ya. Walaupun ada dua kata kita ulangi mudah, tapi beda deh dengan kata yang kedua. Misalnya begini, bagaimana urusan ini? Mudahlah, beres. Tapi ketika orang menyebutkan satu lagi dengan kata yang sangat apa namanya, volumenya sangat apa tinggi, tapi tidak teriak, tapi menekan suaranya itu, mudah itu. Sehingga dengan kata itu kita akan ketika mendengarkan kata itu kita lebih yakin ketika seseorang mengatakan itu. Maka juga Allah dalam firman-Nya ini, hal ini adalah sangat mudah. Artinya tak perlulah kepikirkan hal tersebut. Tak usah dipikirkan. Sekedar memberikan uang receh gitu lah. Sekedar memberikan uang receh. Itulah gambarannya ya. Ya, sekedar menciptakan saja mampu, apalagi iya. Itulah hal-hal yang sekedar seperti ini menurut Allah itu hanya sekedar. Tapi kalau kita pikirkan kita yang memberikan proses tersebut, tentunya adalah sangat susah. Makanya kita bangun proses seperti ini dengan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alayya hayyin. Apa yang sangat mudah itu kata Allah, wa qad khalaqtuka min qablu. Aku sudah menciptakan engkau wahai manusia sebelumnya. Wa lam taku syai'a. Tak ada sama sekali di gambaran orang. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah nak duduk di atas batu, batu itu secara otomatis naik setinggi Jabal Kubis yang sekarang ini yang kita lihat makam Ibrahim itu adalah batu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hal tersebut? Tak pernah terpikirkan oleh Nabi Ibrahim akan terjadi seperti saat sekarang ini, orang akan umrah, orang akan haji. Tidak. Yang paling penting di situ adalah bagaimana kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan nikmat saat sekarang ini adalah hasil buah nikmat dari didikan orang tua kita. Itu sudah jelas, tidak bisa dielakkan. Karena taatnya orang tua kita lah kita dapat nikmat seperti itu. Maka kita sebagai anak, apakah kita ini sudah taat kepada orang tua kita dalam kategorinya, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila kita ingin berbakti kepada Allah, maka lakukanlah dulu berbakti kita kepada orang tua. Kalau tidak terjadi seperti ini, berarti sama saja kita hidup di dunia ini tidak akan dapat dukungan. Ketika tidak dapat dukungan, kita ini akan merasakan lemas setiap harinya. Karena kita sudah keluar dari rel sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah, kembalikanlah kita kepada syariatnya. Apa itu? Ketika kita berdosa, minta maaf. Ketika kita melawan, minta maaf. Ketika kita merasakan satu kepatalan dalam hidup kita, kita harus tahu kekurangan itu. Tidak bisa kita pertahankan dengan akal pikiran kita. Karena Rasulullah seperti itu. Tidak bisa kita kuat dengan pikiran kita. Karena Rasulullah pernah ditegur tentang cerita Ashabul Kahfi. Kalau melihat dari kekuatan akal pikiran Rasulullah ketika pada saat itu menjawab, ya besok saya ceritakan. Tapi tak datang-datang wahyu tersebut. Karena pada saat itu kita tidak memakai kekuatan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan orang menjadi orang yang sangat lemah dalam kehidupannya sehari-hari. Hal inilah yang dapat menjadikan kita itu ada kekecewaan dalam hati kita, itu tidak pernah akan lepas dalam hal tersebut. Dengan kecewaan itu selalu menyalahkan satu sama lain. Selalu merasakan ini tidak adil. Hidup kita ini bukan dibangun dengan akal pikiran kita, tapi dibangun dengan kepasrahan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah tanpa melihat hal yang ada di sekeliling kita. Kalau seandainya seperti itu kita melakukan hidup kita, artinya selalu kita mengatakan ini tidak adil. Rasulullah bagaimana halnya? Sudah roh Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, dilempar batu lagi, lempar tai. Tapi tetap tidak membahas tentang hal yang sekecil ini. Tapi Rasulullah tidak pernah membahas. Kenapa? Buktinya itu ketika Fathu Makkah, ia tinggalkan, ia bebaskan orang yang melempar dia, orang yang melempar dengan batu, dengan tanah, yang menyiksa para sahabat. Tapi yang ia bangun kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dapat rasakan nanti di akhirat kelak nanti. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di akhir pertemuan kita ini dapat kita simpulkan, bagi Allah itu mudah. Tetapkan visi misimu untuk menjadi orang yang terlayak hidup di dunia ini. Aku bisa bukan berarti kata sombong, tapi adalah had dalam arti kerendahan kepada Allah. Aku bisa karena bagi Allah itu mudah. Aku berhasil karena bagi Allah itu mudah. Aku juara satu tahun ini karena bagi Allah itu mudah. Aku akan menyelesaikan kuliah yang 4 tahun hanya dalam waktu 3 tahun karena bagi Allah itu mudah. Tentu saja kemudahan ini dengan kerja maksimal. Pendengar yang dimuliakan Allah, di balik bagi Allah itu mudah adalah kepasrahan kita kepadanya. Kita berdoa, ya Allah, jadikan amal kami ini kholisatan liwajhikal karim, hanya mengharapkan ridho, keikhlasan kami kepadamu. Inilah yang kami amalkan, Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansah, saya sendiri, dalam menerjemahkan, menulis, sosialisasi tafsir di RRI, hanya mengharap, ya Allah, mudah-mudahan keikhlasan kami ini tidak luntur. Mudah-mudahan kebaikan yang kami buat ini hanya mengharap ridhomu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, karena keberhasilan kita tidak lepas dari bantuan Allah, dan bagi Allah membuat kita berhasil itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.